हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini. Kesibukan saya sekarang, saya masih tetap ngajar mulai dari kelas 2 SD, kemudian saya juga ngajar di MTS, kemudian di MA juga. Belajar sih sebenarnya, masih belajar ngajar. Alhamdulillah. Saya tinggal di Kabupaten Bandung, tepatnya nama desanya Desa Cikembang, Kecamatan Kertasari. Kalau yang nanya di mana itu Kertasari? Kalau yang tahu Pengalengan ya deket-deket sana lah, yang banyak kebun tehnya gitu. Tapi sebenarnya nggak ada kebun teh kalau daerah sana. Adanya kebun kentang. Saya suka nyanyi itu awalnya waktu masih kecil sebenarnya. Kata ibu saya, dulu saya tuh sering ngumpulin teman-teman tuh di depan rumah, terus saya nyanyi-nyanyi, teman-teman saya disuruh nonton gitu. Nggak tahu, saya juga nggak tahu sebenarnya dari mana saya punya bakat nyanyi. Akhirnya ketika saya masuk MTS, dari sana kan di sekolah tuh suka banyak acara-acara gitu. Nah, saya suka ikutan. Dan akhirnya dari sana seringlah ikutan nyanyi di mana gitu. Kalau acara-acara sekolah sih sebenarnya awalnya kesananya berjalan begitu saja. Sebenarnya saya nggak pernah kursus vokal. Akan tetapi ya baru-baru ini sih sebenarnya pas saya ikutan lomba, nah di sana baru saya dilatih oleh pelatih yang profesional. Kalau awal-awalnya sih enggak, otodidak aja. Kalau ikutan lomba sebenarnya awalnya di sekolah sering, paling lomba-lomba antar sekolah gitu saya ikutan lomba nasyid. Kemudian saya kadang ikutan lomba, kan punya grup nasyid tuh sama grup nasyid sehati. Kalau sekarang-sekarang puncaknya saya pernah ikutan Q Academy 2016 tahun ini. Kemarin pas bulan Ramadan. Ya itu sih puncak saya ikutan lomba terakhir kemarin Q Academy, alhamdulillah sampai 12 besar. Saya masuk duo waktu itu bersama duo Nusa. Sebenarnya kalau cover lagu sih sering dari dulu juga. Tapi kalau mulai bikin video itu sebenarnya 2015. Yang pertama itu lagu Kunanta bareng Sehati Nasyid sebenarnya. Kesininya baru terakhir lagu Tumhiho kemarin sebelum puasa 2016. Waktu bikin cover Tumhiho itu sekitar bulan Mei kalau nggak salah tahun 2016. Nah awalnya emang saya senang banget film India. Jadi waktu itu sebelumnya saya nonton filmnya dulu tuh. Pas dengerin lagunya yang Tumhiho, seneng banget, suka lagu itu. Akhirnya saya pelajari, saya lihat dulu, kemudian saya lihat artinya apa. Udah itu, mau udah coba-coba saya pengen nyanyiin. Gara-gara seneng banget lagu itu, akhirnya saya cover. Dan alhamdulillah ternyata dapat respon yang baik gitu. Banyak yang nontonnya. Alhamdulillah sih. Gak nyangka sebenarnya. Perasaan saya ketika lihat video Tumhiho itu banyak yang nontonnya, alhamdulillah senang banget dan gak nyangka sama sekali. Yang terakhir kemarin saya lihat udah lebih dari 1 juta yang nontonnya. Wah, beneran terima kasih banget deh pokoknya. Gak nyangka sekali. Dan saya berharap mudah-mudahan ya tahun depan mah mungkin bisa 5 juta atau 10 juta yang nontonnya. Amin. Makasih pokoknya, makasih banget. Sebenarnya kemarin pas udah lagu Tumhiho itu, saya sempat mau cover lagu India lagi yang judulnya Rab Nebana Di Jodi. Akan tetapi gak jadi, soalnya pas itu saya lihat komentar, salah satu komentar lah ya di lagu Tumhiho itu, ternyata lagu tersebut mungkin belum pantas untuk saya nyanyikan. Akhirnya saya pending lagi lah lagu itu, gak jadi. Nah setelah itu ada juga sih sebenarnya lagu single terbaru, insya Allah nanti akan saya nyanyikan. Lagu tersebut adalah lagu yang diciptakan oleh almarhum Kang Aden. Gak akan jauh lah musiknya dari genre-genre India gitu, mudah-mudahan. Kemudian ada juga single bersama Sehati featuring Ibnu The Jenggot. Mudah-mudahan lagu itu cepat-cepat rilis. Masih dalam proses. Sebenarnya ada sih proyek terdekat bulan-bulan inilah, ditunggu ya. Harapan saya untuk saat ini, saya ingin jadi guru yang baik, ingin jadi muslimah yang baik, dan kalau misalnya kedepannya Allah menakdirkan saya untuk terus berkarya, insya Allah saya ingin kedepannya membesarkan channel saya, mungkin membuat single dengan video yang bagus, dengan lagu yang bagus, mudah-mudahan semua itu bisa tercapai. Tapi untuk saat ini, jadi muslimah yang baik saja, jadi guru yang baik saja, insya Allah. Menurut saya, musik positif itu adalah musik yang memberikan banyak inspirasi, memberikan makna-makna yang baik, kemudian mengandung banyak doa, kemudian ya pokoknya musik positif itu adalah musik yang memberikan banyak inspirasi, kemudian memberikan pengaruh yang baik. Mudah-mudahan musik positif itu terus berkembang. Semoga musik positif kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa lebih memberikan inspirasi lagi, bisa memberikan konten-konten yang baik, khususnya di YouTube. Kemudian ya, mudah-mudahan semakin maju terus musik positif, hidup musik positif. Oke teman-teman, saya Nur Aini. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.